benih cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang? Alunan nada, nada cinta menelusuri jiwa. Terima kasih. Spesial buat Bapak Lurah. Ayo semoga Bapak Lurah. Kau milik